Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua untuk memberi ujian kepada kita apakah kita menjadi hamba yang bersyukur atau justru menjadi hamba yang kufur. Maka dengan ini kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Ikhwana fi din a'azzakumullah, di antara tanda syukur kita ialah kita berusaha untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian semakin hari semakin melemah. Ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Ikhwana fillah a'azzakumullah, sebenarnya ini saya tidak pantas untuk duduk di majelis yang terhormat ini. Ini adalah tempatnya para asatidah kibar. Namun karena pihak pengurus ma'had ini mendesak terus, saya dipersilakan untuk duduk di kursi ini, sehingga terasa grogi begitu. Ditambah lagi belum persiapan, ditambah lagi menghadapi para thullabul ilmi yang kalau kita lihat wajah-wajah mereka, masya Allah, wajah-wajah yang berseri, yang siap untuk dididik menjadi kader-kader yang handal untuk kemaslahatan umat ini. Semakin grogi lagi. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Namun karena kewajiban sama muslim untuk memberi nasihat ketika kita diminta, maka dengan keterbatasan yang ada pada diri saya yang lemah ini, saya akan menyampaikan beberapa tausiah dan beberapa faedah. Namun sekali lagi harap maklum apabila faedah-faedah yang saya sampaikan nanti mungkin cara penyampaiannya atau bobotnya jauh dari apa yang diinginkan oleh para jemaah. Saya minta maaf dan mohon maklumnya karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Barakallahu fikum. Karena yang saya hadapi ini kebanyakan thullabul ilmi, para penuntut ilmu, maka ada beberapa perkara yang perlu saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Semoga Allah SWT memberi manfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Barakallahu fikum. Nasihat yang pertama ialah meluruskan niat dan ikhlas. Nah, kita sudah jauh-jauh meninggalkan tempat tinggal kita dari luar daerah, luar provinsi, bahkan di luar pulau, datang ke tempat ini tujuannya ialah untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Maka jika tujuannya itu tidak baik, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan rugi. Rugi biaya, rugi fisik, rugi waktu, dan rugi yang lain. Barakallahu fikum. Keikhlasan dan niat yang baik, ikhwan fillah a'azzakumullah, ini ternyata menjadi sebab utama seorang itu semangat atau tidak dalam belajar. Jadi kalau ada santri yang semangat belajarnya, insyaallah ini keikhlasannya sedang baik. Tapi kalau belajarnya bermalas-malasan, enggak semangat, ini dimungkinkan atau besar kemungkinan ini keikhlasannya sedang berada di level yang rendah. Mengapa demikian? Karena belajar ilmu agama itu adalah ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar, tidak terpengaruh dengan banyak sedikitnya teman belajar, tidak terpengaruh dengan baik atau buruk fasilitas belajarnya, tidak terpengaruh pula dengan semangat atau tidaknya teman-teman yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dia belajar ini adalah ibadah. Maka yang dilihat dan yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti semakin ikhlas akan semakin sungguh-sungguh belajarnya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Barakallahu. Sehingga nasihat tentang ikhlas ini terus menerus disampaikan, terus menerus diingatkan. Jangan sampai kita kemudian mengatakan basi. Ustaz ini bilang yang ikhlas, datang ustaz yang lain ngasih tausiah yang ikhlas, datang ustaz yang lain ikhlas, ya kok nasihatnya itu saja, basi. Ini salah. Ucapan semacam itu salah. Justru dengan seringnya para asatidah memberi nasihat untuk senantiasa menjaga niat dan keikhlasan, itu menunjukkan ikhlas ini harga mati, tidak bisa ditawar. Barakallahu. Dan ini sering kita buktikan di majelis-majelis ilmu atau di ma'had yang ada di tempat kita sendiri. Kalau anak itu ikhlasnya masya Allah bagus, dia terus menjaga semangatnya, gak peduli di sana itu banyak nyamuknya, panas cuacanya, asin atau gurih, akhirnya gak peduli. Karena niatnya belajar, bukan cari air segar atau asin, bukan cari panas atau dingin, bukan cari daerah yang banyak nyamuknya atau tidak. Keikhlasan itu yang menyebabkan kokoh dalam belajar, tidak terpengaruh dengan keadaan. Barakallahu. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Seorang penuntut ilmu, barakallahu fikum, jika semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dipermudah untuk mendapatkan ilmu yang diinginkan. Walaupun dia secara bawaan, kalau di tengah-tengah keluarganya itu kurang cerdas. Pun ada orang tua itu anaknya misalkan 5. Anak pertama sangat cerdas sehingga dia disekolahkan ke sekolah-sekolah umum bertaraf internasional. Yang kedua ini agak cerdas sehingga disekolahkan di tempat umum juga tapi bertaraf nasional. Yang ketiga cerdasannya agak kurang, maka dia disekolahkan di tempat-tempat lokal. Yang keempat tambah kurang cerdas lagi, barakallahu fikum. Naam. Ini biasanya disekolahkan di samping rumahnya. Yang penting sekolah gitu. Nah, ternyata anak yang kelima ini dianggap yang paling tidak cerdas. Datang menghadap ke orang tuanya, "Saya ingin belajar agama." Gitu. Padahal yang kita inginkan anak-anak yang mondok itu yang cerdas-cerdas. Nah, tapi ternyata yang paling enggak cerdas ini yang malah minta mondok. Nah. Ingat, jangan meremehkan. Niat yang baik ini adalah pertanda baik. Datang mendaftar di pondok, tes, ternyata nyaris ditolak. Nyaris ditolak. Kenapa? Kemampuannya rendah. Nah, nyaris ditolak ya. Nah, tapi mungkin karena niatnya yang baik itu Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, dia diterima sebagai santri baru yang paling tidak cerdas. Nah. Nah. Karena nyaris ditolak, ya kan? Barakallahu fikum. Tetapi anak ini karena niatnya baik, ingin belajar agama, ingin tahu apa kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun terus memperbaiki ibadahnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mentaati peraturan-peraturan agama, juga mentaati peraturan-peraturan ma'had, ya, akhlaknya baik. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepada anak ini. Tidak disangka dia yang dianggap yang paling tidak cerdas di tempat itu, ternyata dia ranking satu. Nah, jangan terpengaruh atau tertipu dengan kecerdasan. Kecerdasan itu kadang membuat orang sombong. Kecerdasan itu kadang menyebabkan orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan inilah yang menyebabkan iblis menjadi makhluk yang terlaknat. Iblis cerdas, ya. Cerdas dalam masalah menyesatkan orang. Yang disesatkan ialah orang-orang cerdas juga. tapi tidak ada harganya kecerdasan jika untuk terhaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya. Jadi jangan pesimis walaupun kemampuannya pas-pasan. Jangan menyerah. Imbangi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan orang itu, akan diberi jalan keluar dari segala kesulitannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan ilmu itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak disangka. Nah, dia yang dianggap kurang kemampuannya justru perkembangannya melesat. Baik. Jadi ingat, harus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ikhwan abidina azakumullah, santri-santri yang cerdas, bahkan dia ranking 1 di kelasnya, tapi akhlaknya jelek, adabnya jelek. Nah, apa yang diharapkan dari santri semacam itu? Berani kepada ustadznya, ibadahnya juga gak sesuai dengan ilmunya, muamalahnya juga gak sesuai dengan ilmunya. Dia hafal ini, hafal itu, tapi seperti itu kelakuannya. Nah, pulangkan saja orang semacam ini. Pak, anak bapak memang ranking 1, cerdas, pintar, nilainya 10 semua. Tapi mohon maaf pak, akhlaknya tidak bisa diperbaiki di sini. Ya, anak bapak ranking 1, tapi kami anggap tidak naik kelas. Karena pendidikan yang kita canangkan ikhwan abidin azakumullah itu tidak semata-mata keilmuan, tapi amaliyahnya, akhlaknya. Banyak orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan dakwah. Mereka itu doktor-doktor, bahkan digelari profesor-profesor. Banyak juga mereka yang istiqomah di atas al-haq, menjadi pelopor dakwah ini, ternyata gak punya ijazah. Ternyata dia itu SD saja gak lulus, karena memang dia keluar dari sekolahnya. Ya. Dan lain-lain, gak punya titel. Ya, jangan meremehkan itu. Lihat ilmunya, lihat amaliyahnya. Ketakwaan itu penting. Ketakwaan itu penting. Barakallahu'alaikum. Apalagi kalau untuk menghafal Al-Quran. Naam. Dia cerdas. Hafalannya cepat. Nah. Cepat selesai, cepat hilang. Nah. Kenapa? Tidak menjaga ketakwaannya. Saya sering berjumpa dengan beberapa masyarakat. Nah. Saya dikasih tahu, dia itu dulu hafid. Dulu hafid. Nah, dia itu jebolan pondok pesantren, tapi bukan salafiyin, ya. Nah. Dia itu hafid. Tapi saya lihat sekarang ini rokok. Salatnya juga enggak karuan gitu. Tapi kalau baca Quran enak dia. Bagus, fasih. Nah. Ketika ditanya, masih bisa menjaga hafalan Quran 30 juz? Kacau. Di mantan hafid. Nah. Kenapa ini kok kacau? Nah ini, sudah tidak bisa menjaga apa ini? Ketakwaannya. Nah. Sehingga sebagian masyarakat ada yang terpengaruh juga. Ini orang penampilannya kayak korak, kayak bandalan, kayak preman ini. Nah. Tapi bacaannya masya Allah gitu, sehingga ngimami sholat pakai topi yang dibalik gitu. Katanya ini bacaannya lebih fasih daripada yang pakai jubah, pakai jenggot dari pondok pesantren. Nah, kalau jadi imam sering salah-salah bacanya, sering lupa. Kalau ini masya Allah bacanya bagus itu, walaupun imamnya penampilannya preman gitu. Mereka itu kagum gitu ya. Preman tapi kok enak bacanya. Berarti gak usah pakai jubah-jubahan segala atau jenggot-jenggotan segala atau penampilan segala ya. Yang penting itu hatinya, yang paling penting itu ilmunya. Salah. Ini cuma penampilan zahir saja. Penampilan zahir saja. Dia tidak bisa mengamalkan apa yang ia hafalkan. Dia tidak bisa mengambil manfaat ilmu yang ia pelajari. Ayat-ayat yang ia baca mengharamkan apa yang ia lakukan, tapi dia tidak sadar. Saya yakin tak lama dia akan kacau hafalannya. Ini penting ya. Jaga ketakwaan. Khususnya yang mohon maaf ya, kemampuannya pas-pasan tadi itu ya. Nah, sudah pas-pasan kemampuannya, nah jangan sampai kemudian tidak bisa mendapatkan ilmu yang diinginkan. Bekali dengan ketakwaan. Nah. Ya, jangan sampai sudah pas-pasan enggak bertakwa, enggak punya sopan santun dan adab, akhirnya ya sudah kembalikan ke orang tuanya. Barakallahu. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaknya para penuntut ilmu bersabar, khususnya menghadapi musibah ketika menuntut ilmu. Nah, kalau sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, masuk dalam bab takwa tadi. Tapi yang ketiga ini kita khususkan untuk sabar dalam menghadapi musibah-musibah dan rintangan-rintangan ketika menuntut ilmu. Kuncinya sabar. Ini banyak yang semangat awal-awal masuk, tapi ternyata setahun sudah kemudian enggak sabar ya, pulang di rumah jadi pengangguran. Yang enggak belajar, yang enggak kerja, enggak jadi. Ada yang sudah 2 tahun. Ada yang sudah 3 tahun. Tapi masih belum mampu mengambil faedah ilmu-ilmu yang diajarkan. Kayak bebel gitu ya. Nah, hafalan susah. Nah, memahami pelajaran susah. Nah, ditambah lagi ya suasana yang ada sekitarnya itu enggak mendukung. Panas. Kemudian ya lain-lain. Nah. Enggak sabar, akhirnya dia putus. Enggak mondok lagi. Enggak sabar. Jadi menuntut ilmu itu harus dengan kesabaran yang ekstra. Jangan sampai musibah-musibah yang dialami di tengah-tengah menuntut ilmu itu menyebabkan dia mundur. Barakallahu. Tapi kenyataannya memang begini. Kita saksikan di beberapa tempat ya, ya termasuk tempat kita sendiri. Barakallahu. Ini kelas lughah misalkan ya, sin i'dad lughah. Banyak. Nanti naik ke jenjang berikutnya tinggal beberapa ya, berkurang begitu maksudnya ya. Nah. Ke jenjang berikutnya tambah kurang lagi. Ke jenjang berikutnya tambah kurang lagi sampai pada tingkat kelas yang paling tinggi, kelas akhir tinggal 5 orang. Padahal ketika iddat lughah itu sampai 50 atau 60. Ketika kelas terakhir tinggal apa ini? 5 orang. Mana yang lain? Sudah terkabar. Enggak betah, enggak sabar. Nah, ini fenomena yang memang terjadi saat ini. Kalau para penuntut ilmu itu mau sabar menekuni ilmu dari jenjang awal sampai selesai, sabar menghadapi ujian-ujian yang ada padanya, sakit atau yang lain, asalnya gemuk jadi kurus, bayu ini kurus, ada bayu ini bulu gemuk, ya gemuk. Saya lihat beliaunya ini kaget tuh. Kamu kok kurus sekarang? Nah, mikir apa? Nah, sakit-sakitan apa gimana? Nah, tetapi gemuknya dulu dengan kurusnya sekarang. Nah, ini pancaran majanya ini masih berseri sekarang. Nah, ya, baik. Ada beberapa orang di sini memang saya tahu rekam jejaknya. Ya, sehingga ketika berjumpa ini pangling, ya ada yang gemuk jadi kurus itu, tapi tetap bertahan belajar, masya Allah, teruskan, ya. Temannya kemudian menghibur, ya, nah itu berarti sukses Ustaz, ya mondoknya, kenapa? Kok suksesnya jadi kurus? Berarti santai itu kalau mondok terus tambah kurus berarti sukses. Nah, kalau dia tetap bertahan di situ dan terus tekun belajarnya sampai kurus. Nah, karena mikir pelajaran tadi itu. Nah, sukses. Nah. Ini termasuk ujian, ya. Atau yang sakit-sakitan. Jadi enak-enak belajar itu sakit. Sakitnya lama, ya. Nah, jangan kemudian putus asa, terus dikejar ketinggalannya tadi itu, terus dikejar. Sabar, sabar. Karena umat ini sangat butuh terhadap mereka-mereka yang mendakwakan Islam secara murni sesuai dengan Al-Quran wasunnah ala fahmi salafil ummah, khususnya di saat-saat seperti ini. Banyak daerah yang kosong dari dakwah salafiyah. Banyak. Antum semuanya sudah paham itu, ya. Yang sudah pernah magang-magang di tempat-tempat terpencil itu tahu sendiri, ya. Nah, ya. Bagaimana kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya, ya, terhadap dakwah salafiyah. Nah, ini kalau kita tidak sabar dalam belajar sampai betul-betul mampan ilmunya, atau siapa yang akan mengisi tempat-tempat tersebut? Siapa yang akan mendakwai masyarakat-masyarakat terpencil tersebut? Tentu mereka-mereka dari kalangan Hizbiyun, dari kalangan Ahlul Ahwa wal Bidah yang akan tampil. Baik. Ya mohon maaf, ya. Nah, kalian misalkan masih santri saja diterjunkan untuk dakwah di sebuah tempat terpencil, itu sudah diterima, bikin heboh, lebih heboh daripada dari kalangan Ahlul Ahwa wal Bidah yang sudah punya gelar. Nah, kenapa demikian? Ya, yang ini itu dakwahnya tidak lillahi ta'ala. Dakwahnya ini untuk partainya. Dakwahnya ini untuk ormasnya. Semangat dan tidaknya tergantung kiriman fulusnya. Nah, ada fulus, semangat. Gak ada fulus, langsung. Saya enggak rasa di sini gitu. Seperti dibuang saja. Nah, suruh keluar Jawa tapi enggak dikasih fasilitas. Ya. Seperti dibuang, hanya enggak rasa. Lain dengan mereka-mereka yang terjun dalam dakwah di atas manhaj yang benar. Dakwah itu ibadah. Yang dituju ialah ridha Allah Ta'ala. Bagaimana supaya masyarakat ini mau menerima dakwah, mau kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dasarnya ikhlas dan sabar tadi itu. Nah, banyak masyarakat yang menyambutnya. Itu baru kelasnya santri. Bagaimana kalau dia mapan? Bagaimana kalau dia menjadi orang yang berilmu tinggi? Maka kalau dia tinggal di situ, pasti akan disambut. Nah, akan diterima dengan baik oleh mereka-mereka yang masih bersih fitrah. Itu sebabnya sabar dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kalian berguguran dalam keadaan belum tuntas belajarnya. Gugur di sini bukan mati. Nah, gugur di sini ialah kalian sudah tidak bisa maju belajar, mundur, ya, meninggalkan majelis-majelis ilmu. Taibarakallahu. Untuk orang-orang tua juga begitu, dukung anaknya. Jangan sampai karena kehabisan dana anaknya diambil, ya. Lebih baik menjual aset untuk terus belajar anaknya itu. Ada sebagian wali santri itu seperti itu. Anaknya ditelepon, "Nak, kamu cukup tahun ini saja. Besok pulang ke rumah. Kamu enak-enak di pondok. Bapak susah, gak punya biaya. Kamu menikmati bapak yang apa ini tersakiti." Akhirnya diambil anaknya. Itu merasa orang tua kayak gitu itu. Anaknya yang di pondok itu hanya mengambil untung. Pak, uang jajan itu aja. Seolah-olah hanya menghabiskan apa ini? Kekayaan orang tua. Padahal manfaat dari anak tadi itu sangat besar. Khususnya bagi orang tua di akhirat nanti. Harusnya orang tua itu sabar. Kalau diuji dananya habis, sementara anaknya masih belum selesai belajarnya, masih terus banyak jenjang-jenjang berikutnya yang harus dia ikuti, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin supaya anaknya tidak apa ini putus tengah jalan. Harus yakin dengan pertolongan dari Allah. Di antaranya, jangan kemudian sayang menjual aset-aset yang ada. Beri semangat kepada anak-anaknya. Nak, teruskan belajarmu yang sabar. Memang bapak pailit, bangkrut. Tetapi semangat tetap membara. Bapak masih punya sawah. Insya Allah akan saya jual dan akan digunakan biaya belajar. Nah, teruskan. Anak yang mendengar semacam itu pasti akan tercambuk semangatnya. Masya Allah. Terima kasih Abi, ya, nah, atas perjuangan, ya. Insya Allah ananda tidak akan mengecewakan. Oh, ya, nah, semangat. Tapi kalau dibilangi tadi, nak, mungkin belajarmu hanya sampai tahun ini saja, tahun depan gak bisa lagi, ya, bapak bangkrut, gak bisa biaya hidup lagi, ya, kamu pulang aja di rumah bantu bapak, ya, gitu. Nanti kalau sudah punya uang lagi, mondok lagi. Nah, itu. Ini teori. Kenyataannya, kalau sudah pulang kerja, dapat uang banyak, gitu. Nah, kembali ke pondok lagi itu susah. Nah, sudah kenal uang. Nah, ada barang baru. Nah, di pondok kan uangnya terbatas, yang dipegang kitab, ya. Nah, ini sudah sukses usahanya, yang dipegang apa ini? Uang. Nah, Akhirnya apa ini? Ada barang baru, lebih menarik. Teman-temannya yang di pondok telepon, kapan kamu balik ke pondok? Oh, no. Ya mungkin gak balik lagi ah. Kenapa? Ya kasihan bapak ya, sudah tua, saya ini disuruh untuk melanjutkan usahanya gitu ya. Nah, tapi insyaallah saya masih ikut kajian-kajian taklim di rumah gitu, walaupun sepekan sekali gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Padahal dia dulu di pondok berprestasi, pintar, tapi karena enggak sabar tadi itu akhirnya jadi seperti itu. Itu teori ya. Jadi orang-orang tua juga harus dinasihati supaya sabar anaknya tetap belajar di pondok. Insyaallah manfaatnya akan dirasakan baik oleh anak itu maupun orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Enggak apa-apa, harta habis, ilmu banyak, daripada ilmu habis, harta habis. Nah. Tapi baik ilmu banyak, harta habis. Nah, karena ilmu lebih mahal nilainya daripada dunia isinya. Ya kan? Kuncinya sabar. Sudah masuk. Bang, 5 menit lagi. Jangan lama-lama ya. Nah, kalau isya ya selesai. Yang keempat. Ini nasihat yang paling berharga. Ialah kita harus berusaha untuk istiqomah di atas al-haq. Nah, ini berat ya. Istiqomah ini berat. Berat. Ujian-ujian banyak. Sudah kita harus sabar, tapi ujiannya terus bertambah banyak. Jadi banyak yang kemudian yang asalnya sabar menjadi tidak sabar, akhirnya tidak istiqomah. Istiqomah di atas al-haq itu dia tidak tertipu dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya, dah fokus lurus terus di atas al-haq. Jangan sampai berpikir bagaimana menentang al-haq, bagaimana meninggalkan al-haq. Ingat, setan selalu memberi was-was kepada kita semua. Ada sebagian santri, saya tahu sendiri, saya dengar. Ketika dia lewat di sebuah universitas, ya, nah, umum, ya, dia bilang, enak ya kalau kuliah itu, ya gitu. Di pondok segitu-gitu aja kayaknya enak ya kuliah itu. Ngomongnya seperti itu ya. Dia sudah mulai berpikir seperti itu. Pondok itu-itu aja ya, sistemnya ya kayak gitu-gitu aja. Nah, kayaknya enak ya kuliah itu. Nah, bebas. Nah, terus mari ya, kayaknya enak gitu, menyenangkan gitu katanya ya, menggairahkan. Nah, sampai ada yang seperti itu, terbetik seperti itu. Nah, ini kalau dia tidak istiqomah di atas al-haq, sudah bablas, benar. Dan memang terbukti banyak juga jebolan-jebolan pesantren di Indonesia. Nah, ini khususnya yang bukan salafiyin ya, tapi kita na'udzubillah jangan sampai mencontohnya. Itu mereka kalau jenjang sanawiyah di pondok pesantren, jenjang aliyah di pondok pesantren, itu masih islamilah begitu ya skala mereka. Nah, tapi setelah lulus jenjang aliyah di pondok pesantrennya, dia kemudian apa ini? Masuk ke universitas-universitas yang ada. Akhirnya pergaulannya semakin bebas. pola pikirnya semakin liberal, gak istiqomah. Nah ternyata ada sebagian anak-anak salafiyin yang diprogram seperti itu oleh orang tuanya dan lulus pondok pesantren, ikut ijazah persamaan, ya ujian persamaan. Kenapa? Mau kuliah. Tujuannya apa? Supaya punya gelar sarjana. Tujuannya apa? Nanti mau buka Universitas Islam. Dan dia jadi apa ini? Jadi apa? Rektornya. Katanya ini cuma wasilah saja ya. Nah, karena kalau salafiyin gak punya ijazah gak bisa buka universitas ya. Nah, kalau ingin punya universitas yang resmi, nah rektornya itu ya minimal gelarnya ya S2 gitu lah. Nah, atau S3 ya. Nah, rektor tapi lulusan SMA ya gak laku. Ya kan ya, mulai berpikir semacam itu. Dia mulai menempuh cara-cara yang tidak syar'i dengan alasan nanti untuk sesuatu yang syar'i. Mulai dia goyah dengan istiqomah. Nah, banyak terjadi. Jadi orang-orang yang dulu duduk manis di pondok pesantren belajar ilmu agama dengan baik menjadi berubah setelah dia masuk di kuliah-kuliah semacam itu. Tidak istiqomah lagi. Nah, termasuk yang sudah selesai di pondok pesantren, disuruh bantu di pondok gak mau, tapi dia di rumah, hanya di rumah terpengaruh dengan teman-teman kampungnya dan gak istiqomah lagi. Gak jadi. Nah, sehingga kalau kalian diminta bantu di pondok, siap. Diminta untuk dakwah di luar pulau, siap. Diletakkan di pulau yang sangat terpencil, nah, siap. Nah, harus siap. Daripada di rumah gak ngapa-ngapain ya, tadi itu. Ujung-ujungnya tidak istiqomah. Barakallahu. Nah, ini sebetulnya masih banyak nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu yang ingin saya sampaikan, tetapi karena sudah masuk waktu isya ya, saya kira 4 itu saja sudah cukup ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua bertakwa, yang ketiga sabar, dan yang keempat apa ini? Beristiqomah. Nah, sudah yang kelima, yang terakhir. Tapi enggak usah banyak-banyak ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta ilmu yang bermanfaat. Nah, karena sekali lagi ilmu itu ialah rezeki dari Allah. Kalau kita minta kepada Allah, maka akan diberikan. Dan ilmu itu yang kita minta ilmu yang bermanfaat, sehingga tidak cuma wawasan saja, tapi bisa merubah perilaku kita ke arah yang lebih baik, bisa memantapkan akidah dan keyakinan kita sehingga tetap lurus di atas akidah yang sahihah. Barakallahu. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tersinggung dengan ucapan saya atau ada kata-kata yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.